Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ja'alana min ajmali khalqih ashkuruhu ala jazili birrihi wa nawalih azharal haqqa famaha annal batila bitamami adli assami'i li aswatil qulubi sama'al wuduh fataqabbala minna tu'a wa su'al wifaqa fadaihi wa qadari wassalatu wassalamu ala khairil khalqi khalqan wa khuluqa sayyidina wa maulana muhammadin alladhi nasharatin ala jam'il khalqi ajaman wa araba wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'du. Hadratal mukarramin, para konco jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kawula hormati, alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing acara pengaosan rutin kitab hikam menika mandhar muga dados manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Pada pengajian yang telah lalu kita telah mendengarkan bahwa dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yang dikatakan orang pandai adalah orang yang bisa menguasai nafsunya dan selalu beramal dengan amal yang bermanfaat kepada keadaan setelah mati. Lah sakniki monggo kita lanjutakan pengaosan menika. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Matlabul arifina minallahi ta'ala as-sidqu fil ubudiyyati. Matlabul arifina utawi penupriane to tuntutane pira-pira wong kang makrifat ing Allah. Nuntut nupri minallahi ta'ala saking Allah ta'ala iku a'la luwe luhur. Min matlabi ghairihim ketimbang saking tuntutane liyane arifin. Sawaun iku podo uga kana ono to ono sopo ghair abidan iku wong kang ahli ibadah sopo ghair au zahidan utawa wong kang zuhud au aliman utawa wong kang ngerti. Lianna matlabahum krono sak temene tuntutane arifin iku innama huwa angin pastine utawi matlabuhum asidku iku temen fil ubudiyati ing dalem netepi sifat dadi kaula. Wahuwa utawi asidku fil ubudiyah iku iltizamu adabiha netepi ing biro-biro toto kromone ubudiyah. Watakholuku lan gawe pakerti bi akhlakiha kelawan biro-biro akhlaki ubudiyah. Walqiyamu lan jumenengi bi hukukillahi kelawan biro-biro haki Allah fiha ing dalam al-ubudiyah. Kasyukri koyak dini nyukuri alama ingatasi barang aula kang wisparing sopa Allahu ingma. Wasobrilan koyok sabar alama ingatasi barang ibetala kang nyubo sopa Allahu ingma. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, penjaluke menungso datang Gusti Allah niku macem-macem. Ono wong niku lek mari sembayang sing dijaluk nang Gusti Allah kepingin waras teko penyakiti. Ono sing kepingin dipun paringi lancar usahane. Ono sing kepingin diparingi kelar nyaur utangi. Ono sing kepingin, ono sing dungo supaya bojone sabar, ndak nyenggerangan, ndak nyentaan. Ono sing jaluk anake supaya dadi wong sing pangkat. Tapi ketika kita melihat permintaannya orang-orang yang makrifat datang Allah subhanahu wa ta'ala, nopo penjaluane wong-wong sing makrifat datang Gusti Allah niku, jaluke nang Gusti Allah. Penjaluke mereka itu jelas lebih tinggi pangkatnya daripada permintaannya orang lain. Wong lek makrifat niku penjaluke niku luhur. Nak penjaluk sing asor-asor ngoten boten. Nak nyaluk sing ino. Nyaluk nang Gusti Allah. Nyaluk pangkat. Nyaluk nang Gusti Allah. Nyaluk supaya sawai api. Sing dijaluk dunya tok. Lek wong sing makrifat karo Gusti Allah sing dijaluk niku nomor setunggal asidku fil ubudiyah. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang yang teman. Jadi wong sing jujur ing dalam ibadah nang Gusti Allah. Nyaluk wong sing betul-betul mengakui bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nyaluk panjane nang Gusti Allah. Mboten nyaluk kepingin awak niki sehat, mboten. Mboten nyaluk supaya awak niki dawa umur, tidak sama sekali mboten. Nyaluk nang Gusti Allah kepingin atine niku temen oleh ngakoni dadi kawulane Gusti Allah. Lah kula mbek sampean takon, apa perlune nyaluk supaya atine iki dadi punya keinginan yang betul mengakui bahwa dia menjadi hamba Allah? Nggih. Menungso niku Pak, lek wis teman-teman ngaku dadi kawulane Gusti Allah, maka dia akan menuruti semua perintah-perintah saking ngarsane Gusti Allah. Dikongkon sembahyang yo ndak bantah, masih ngantuk-ngantuk yo dilakoni. Ndak kok mulai aras-arasan ngono akhire ndak sembahyang, mboten. Aras-arasan utawa mboten, karep napa mboten, dia tetap melakukan sholat dengan sebaik-baiknya. Tepak susah utawa mboten, dia tetap akan melakukan sholat dengan sekhusyuk mungkin. Diperintah nang Gusti Allah kongkon lungo nang Mekah, ketok duit jumleger sak budalan 32 juta. Nek tukokno montor oleh anyar iki wurung akhire awake kate nang Mekah. Wong sing mikir-mikir koyok ngeten, mboten sida nang Mekah krana ndelok jumlegere gedene duit. Kulo yakin dhek niku nun sewu lek pancene abot sing katene nang Mekah mergo kaken duwike. Dia berarti tidak mengakui dengan sebenarnya bahwa dia menjadi hamba Allah yang semestinya dia harus mengikuti semua anjuran perintah saking ngarsane Gusti Allah. Apa abote lek mek masalah donya lek panjene iku wis merupakan perintah saking ngarsane Gusti Allah. Sampean kongkon nang Mekah kok si eman nang duit, berarti lak panjenengan ndak ngakoni dadi kaulane Gusti Allah. Manusia yang tidak mengakui dengan betul bahwa dia hamba Allah, maka dia akan punya sifat sombong. Lah niki sing bahaya niki. Mergane uang sombong niku ora bakal melbu nang swargane Gusti Allah. Krono uang sing rasa sombong, berarti dia itu tidak merasa menjadi hambanya Allah. Lek krasa dadi hambane Gusti Allah dikongkon napa mawon nang pangeran. Dia akan melakukannya dengan lembah, dengan jembare ati. Dhe'e nglakoni kelawan ati sing jembar. Nglakoni mboten males, nglakoni dengan rasa yang sangat senang karena dia merasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Lek dhe'e niku nglakoni perintah Gusti Allah mboten kelawan rasa jembar, berarti dia tidak merasa menjadi hambanya Allah. Dikongkon ngedohi larangane Gusti Allah. Lek panjane dhe'e ngakoni dadi kaulane Gusti Allah, ya dijauhi dong larangannya. Ndak kadek keberatan menerima semua keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Dhe'e niku tidak menjadi orang yang patuh hanya pada saat menerima nikmat. Lek tempat bunga cakang nang masjid. Lek tempat susah ndak tahu nang masjid, mboten ngoten. Atau sebaliknya. Lek tempat susah, waduh, ndak mule-mule teko masjid. Wiritan maca surat waqi'an niku ndak cukup sepisan ping 33. Lek tempat susah, lek tempat bunga sampean lho. Aja sampe maca surat waqi'an ping 33 siji ae ndak maca. Itu namanya orang tidak menempatkan dirinya sebagai hamba Allah yang punya kewajiban untuk beribadah. Mila saking menika pada kesempatan yang sangat berharga niki, ayo ndonga nang Gusti Allah mandar muga ati kula kali panjenengan, manah kula kali panjenengan dadoso ati sing betul-betul merasa menjadi hambanya Allah yang sebenarnya. Sehingga dalam melakukan perintah dan menjauhi larangane Gusti Allah niku mboten abot. jenengan rasa nilai meneng-meneng kadang-kadang kan abot singkatin ibadah nang Gusti Allah. Mila mandar muka jembar ati kula panjenengan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lek kula pun panjenengan lek kula kali panjenengan wis jembar otomatis wis ngeroso lek awak niki dadi kaulane Gusti Allah. Jadi yang diminta itu asidqu fil ubudiyah, benar-benar mengakui kalau dia menjadi hamba Allah. Apa isi daripada asidqu fil ubudiyah? Kata al-ubudiyah niki nggih saged dimaknani dadi hambanya Allah nggih saged. Saged dimane asidqu iku temen fil ubudiyati ing dalam nglakoni ibadah nang Gusti Allah sami mawon. Wawa utai asidqu fil ubudiyah iku iltizamu adabiha. Netepi ing pira-pira tata kramane ubudiyah. Netepi nang tata kramane ibadah nang Gusti Allah. Mboten melanggar. Nek jare Gusti Allah sembahyang kongkon nutupi aurat ya ditutupi aurate. Wong nang Gusti Allah sembahyang dikongkon nutupi aurat, gawe kaos cekak-cekak akhir lek digawe sujud gegere ketok. Itu namanya tidak iltizamu adabil ubudiyah. Mboten netepi tata kramane ibadah nang Gusti Allah. Lek mangan ndak oleh warek-warek. Waduh, Masya Allah. Wis telung piring entek isi imbu mawon. Wis diperintahne nang Gusti Allah lek mangan ojo warek-warek. Al-aklu fauqa syiba haram. Mangan di atas kekenyangan niku hukumi haram. Lu lek wis ro, lek niku haram kok sik tetep mangan di atas warek mawon sampean niku berarti ndak ngakoni dadi kaulane Gusti Allah. Wa takhallukulan gawe pakerti, gawe budi bi akhlaki ya kelawan pira-pira akhlaki ubudiyah. Akhlak nang Gusti Allah dipake. Akhlaki nang Gusti Allah sing apik, poso-posoan. Jadi ni Gusti Allah lek poso iku le, cangkem iki aja poso teko barang sing batalno zahir tok. Tapi aja rasan-rasan, motone aja digawe ndelok barang sing terlarang. Meneng wae nang omah maca Quran sing akeh. Terutama lek nepai Lailatul Qadar tanggal 20 nang buri ayo sing akeh maca Quran jarene Gusti Allah ya wis dituruti. Dadi lek nglakoni posoan Ramadan niku metu teko posoan bersih temenan. Wong posoan Masya Allah rasan-rasane yo sik pancet. Nang Al-Qur'an malah ndak tau maca. Iki posoan opo jenenge? Lek nglakoni sembahyang dikongkon dingkluk malah tola-tole, ndak tata krama awake sembahyang. Lho, kita bisa melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya, puasa dengan sebaik-baiknya, menjauhi larangan Allah dengan sebaik-baiknya. Ngeten iki perlu dijaluk nang Gusti Allah. Sebab sing dadekno ati kula sampean niki khusyuk ya Gusti Allah. Sing dadekno sampean iku iso dadi wong loman ya Gusti Allah. Sing dadekno sampean iku iso dadi wong sing karep ibadah ya Gusti Allah sampean jaluk. Awak iki wis tuwek-tuwek, tangi subuh rasane kocek abote ya apa iki dijaluk mari sembahyang Gusti. Kula nyuwun dateng panjenengan ya Allah, kula niki pun tuwek. Kula niki wis katene mlebu nang kuburan. Apa digawe sembahyang subuh kocek abote ndas kula niki Gusti. Ngoten. Apa kok dijaluk nang Gusti Allah? Karena yang menjadikan khusyuk ndatekno karep ibadah niku Gusti Allah. Tanpa ada pertolongan saking ngarsane Gusti Allah, sampean tidak akan melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Mesti kacar-kacir. Jadi semua pertolongan wa ma taufiqi illa billah, yang dapat memberi pertolongan kepada kita semua namung Allah Subhanahu wa taala. Perlu dijaluk, saestu perlu dijaluk. Wal qiyamu bihuquqillah lan jumenengi kelawan pira-pira haki Allah fiha ing dalam ubudiyah. Contoh nih, kasyukri kaya nyukuri alama ing ngatasi barang aula kang wis maringi sapa Allah. Ku ing ma ing Ba'dul Arifin ing ma ngoten mawon. Aula kang wis maringi sapa Allah ing Ba'dul Arifin ing ma. Lho kok iso sampean ngekei marji Ba'dul Arifin ya napa? Nggih. Krono teko ngarep niku dawane matlabul arifin. Dadi lek teko ngarep dawane niku matlabul arifin berarti ana mburi bali niku nang ba'dil arifin. Wasabri lan sabar alama ing atasi barang ibtala kang nyoba sapa Allah ing ba'dul arifin ing ma. Dadi kula ambek sampean niki perlu njaluk nang Gusti Allah supaya dadi wong sing asidqu fil ubudiyah bisa melakukan hak-haknya Allah kepada kita. mensyukuri kepada semua nikmatnya, dan sabar atas semua balaknya. Niki perlu dijaluk. Akeh-akeh menungso niku lek wis kenek balak niku ngersula. Tutu akeh-akeh lek jare kula sekabehane wong sing kening balak niku mesti ngersula. Kenek coba titik mesti ngersula. Lho ngersula ngeten niki supaya ilang perlu kula kali panjenengan njaluk nang Gusti Allah. Supaya lek oleh coba mboten terlalu ngersula, lek oleh nikmat cekne mensyukuri dateng nikmate. Lek ndak oleh mauna, ndak oleh pertolongan saking Gusti Allah, ndak iso kula kali sampean duwe ati ngeten. Iso ati niku kurang tok saestu, Pak. Kula mboten katik nyinggung panjenengan, iki termasuk kula dhewe. Waduh, lek tempat kailangan niku rasane koyo katene misu terus. Lek ndak misu niku koyo ndak lego. Tapi lek oleh kenikmatan saking ngarsane Gusti Allah lali. Bahwa ini adalah pemberian saking ngarsane Gusti Allah lali. Lupa. Wa mu'adati man adahu. Lan ngemusui ing wong ada kang ngemusui sapa manhu ing Allah. Niki perlu niki dijaluk niki. Ana wong nglakoni maksiat supaya sampean ndak katut nang maksiat wong niku mang, sampean perlu njaluk nang Gusti Allah. Soale menungso niku bak akeh-akeh niku majbulatun bihubbis sariqati min jibillati akhihi. Menungso niku nang Gusti Allah dikei watek demen niru kelakuane wong sing cidek. Lek sampean terutama kelakuan sing elek, gampang tironane niki. Wong ndak seneng gepuk wong krana kumpul karo kanca sing ahli gepukan wong, maling gepukan wong. Wong ndak seneng rasan-rasan krana kumpul karo kanca sing ahli rasan-rasan, maling ketularan seneng rasan-rasan. Wong ndak seneng selingkuh, kumpul karo kanca sing biasa selingkuh, maling selingkuh, Pak. Bu, kene panjenengan lek tebak kumpul karo kanca duwe kenalan sing ketokane koyok tau selingkuh. Ndang-ndang gocek ana dodone sampean. Atine panjenengan cekelono njaluk nang Gusti Allah, Gusti. Kanca kula niki kok selingkuh terus kelakuane Gusti. Kula tebehaken saking kelakuan sing koyok ngeten. Perlu dijaluk ngoten niku. Aja ngilokno. Lek panjenengan ngilokno kuatir masuk nang daune Gusti Kanjeng Nabi, ayara qauman bidzambin lam yamut hatta yaf'alahu. Sopone wong sing nyacat kelakuan elek sijine kaum, maka seseorang itu tidak akan mati kecuali dia sudah bisa ketularan eleke. Ana wong nyolongan, aja dilokno nyolongane. Ana wong selingkuh, aja dilokno selingkuh. Dongakno ya apa sekirane waras. Terus sampean ojo cidek-cidek nang wong sing koyok ngoten niku, kuatir ketularan. Niku maksudnya memusuhi orang yang menjadi musuhnya Gusti Allah. Artinya bukan berarti panjenengan niku ono wong nakal, ndak disopo mboten ngoten. Ono wong maksiat, ndak disopo mboten dirasani mboten. Lek ono wong maksiat, iku dongakno nang Gusti Allah supaya leren teko maksiate. Sampean ojo cedek-cedek nang wong iku, tapi ojo ngomong apa-apa. Wong niku ndak iso watek yae sampean ojo sami. Ono wong cok ngenyek. Wah, koyo ku ndakno asile tau mondok wirang tinggal milih alaihi ing ngatasi Allah. Wa tadbiri lan ninggal ngatur ma'ahu sartane Gusti Allah. Niki kelakuan-kelakuan sing kudu didoi niki. Wa dawamil muraqabati lan tetepi nginjen-nginjen lahu maring Allah. Wal wukufi lan netepi mandek bibabi ing dalam lawangi Gusti Allah. Kula kali panjenengan lek wis ngerasa dadi kaula sing temenan, kaulane Gusti Allah sing saestu, maka sampean akan menjauhi orang-orang yang menjadi musuhnya Allah. Yang berikutnya panjenengan akan mendekati orang yang menjadi kekasihnya Allah. Ono wong ahli ngaji sampean cedeki. Ono wong ahli berjamaah sampean cedeki. Ojo disengit-sengiti wong baran wong ahli ngaji tadi disengiti. Saken panjenengan lho Pak saestu. Kula mbek panjenengan iki ndak akan lama kok hidup. Kula mbek panjenengan mencari keluhuran di dunia apa perlunya? Wong kula mbek sampean urip paling suwe-suwe dak taun. Mumpung kula kali panjenengan si urip, wong sing dadi musuh ni Gusti Allah ayo sampean doi. Lek sampean ndak iso ngedoi kelakuane ae sampean niru kelakuane wong sing elek niku wau. Lah wong sing apik ayo kancanono. Ninggal milih karepe dhewe aja. sampean nglakoni siji ning perkara sekolah, pamane sekolah pamane. Sampean jaluk nang Gusti Allah lulus. Gusti kula nyuwun lulus datang panjenengan Gusti. Niki lek cara hikam. Wong jaluk ngeten iki ndak apik. Napa kok mboten apik? Nggih. Karena yang tahu dengan baik dan jelek lalu. Tadi panjenengan jaluk kula nyuwun ingkang sae panjenengan Gusti. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'aluka sayyiduna Muhammad mas'alaka minhu sayyiduna wa nabiyuna wa abduka wa rasuluka Muhammad. Kula nyuwun datang panjenengan Gusti nyuwun barang sing paling apik sing dijaluk nang Kanjeng Nabi. Lan kula nyuwun reksa datang panjenengan saking perkara sing paling elek sing dijaluki reksa saking Gusti Kanjeng Nabi. Niku lek njaluk. Oh njaluk sampean kok ditakdir. Njaluk nang Gusti Allah ditakin Gusti. Kula kepengin umah sun-sun telu Gusti. Disusun umah sun-sun telu katene apa sampean? Katene membangun cinta di rumah sun-sun ah. Njaluk apa sing apik munggone Gusti Allah. Lah sampean sak niki njaluk sugih. Nun sewu. Sampean njaluk sugih nang Gusti Allah. Apakah sampean bisa menjamin bahwa sugih itu adalah yang paling baik untuk sampean? Sampean njaluk sukses jabatane. Nun sewu njaluk menang pilihane. Opo sampean menang dalam pilihan, sukses dalam memperoleh jabatan itu sampean bisa menjamin itu yang terbaik bagi sampean? Mboten. Kadang-kadang sukses di dalam cita-cita itu justru akan membawa kita maksiat datang Gusti Allah. Kadang-kadang kita sukses di dalam berbisnis, itu kadang-kadang sukses dalam bisnis niku malah nyurung nang maksiat karo Gusti Allah. Lah apa perlu nih? Sampean diparingi sehat awake nang Gusti Allah. Lek diparingi sehat tambah maksiat nang Gusti Allah, apa perlu nih? Nah, krono kita niki padha ndak ngerti apa sing paling apik. Maka sebaiknya kalau kita minta kepada Allah, mintalah asidku fil ubudiyah. Pokok sing penting kira-kira awak niki ngakoni dadi kaulane Gusti Allah, ngoten mawon. Lek wis ngakoni dadi kaulane Gusti Allah, tidak akan melanggar larangan, apalagi yang haram, yang makruh pun tidak akan saya lakukan. Kalau itu merupakan sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tawamil muraqabah, lek meneng niku selalu muraqabah nang Gusti Allah. Injen-injen karo Gusti Allah terus. Dek katene mboten cakang ibadah, wong Allah selalu memandang kehidupannya setiap hari. Dek katene maksiat, delok tolat-tole kuatir ono tetanggane. Lelek tanggane ndak anu, apakah Allah tidak melihat pada perbuatan maksiate sampean? Lek tiang niku wis ngakoni bahwa dirinya menjadi hamba Allah yang sebenarnya, kulo yakin wong niku ndak bakal melanggar perintah Gusti Allah. Lek menungso sak donya niki wis ngakoni betul-betul menjadi hamba Allah, nun sewu ndak perlu polisi. Ndak perlu TNI, ndak perlu penjaga, ndak perlu bagian keamanan. Wis plek dadi wong apik mesti, mesti. Ndak mungkin akan menjadi orang jelek. Akan dadi wong apike. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, wal wuqufi bi babihi, lan selalu berdiri ada di pintu Allah. Artinya dia selalu siap-siap untuk memenuhi panggilan Allah. Ono barang kelakuan apik, krungu tok nyang masih ado nang pengajian. Jamaah awak sehat budal, syukur awak pak sehat. Ono wong ngajak kebagusan krungu tok budal, syukur awak mboten gada uzur. Labisan hale kang menganggoh sapa abet utawa ba'dil arifin taubat tawadui ing tawaduk kang den srupakaken kelawan dodot wadzillati lan keasoran basiton tur hale beber sapa ba'dul arifin ya dal fakri ing tangan kang den srupakaken kefakiran masih kantur kang gondeli hablar rojai ing tampar kang den srupakaken ing pengarep-ngarep kang den srupakaken tampar ya dal fakri ing kefakiran kang den srupakaken tangan kang jaluk murtadian tur kang gawe selendang birida il khosyati kelawan sifat wedi kang den srupakaken selendang ila ghairi dalika hingga liyane mengkono-mengkono al madzkur min labsi thawbit tawadhu ila akhirih min awsafil ubudiyati bayani biro-biro sifat dadi kaula wa akhlaki halan piro-piro akhlaki ubudiyah paman mongko tae sapane wong sodako iku teman sopeman fidhalika in dalam mengkunu-mengkunu fidhalika in dalam mengkunu-mengkunu asidku fil ubudiyah utawa fidhalika in dalam mengkunu-mengkunu was fil ubudiyah kana mongko ono sopeman iku mufian wong kang nuwoni bima kelawan barang ahada kang ganjeni ing ma Allah sapa Allah alaihi ing atase man. Jadi kita setiap hari ini kilek wis ngaku dadi kaulane Gusti Allah, maka yang kita pakai itu adalah baju tawaduk dan baju keasoran. Sehari-hari mboten nate ngeroso awak ini ku dadi wong terhormat di hadapan Allah maksudnya. Kan wonten nanti yang niku ngeroso terhormat di hadapan Allah. Sembayang krono awak dadi wong pangkat, dikumpulno karo rakyat biasa ndak gelem njaluk sembayang di ndukur. Lho, sopo wae lek tepake sembayang iku kabeh padha. Wong tani totok, wong becaan, wong nyupir, pak camat, bupati, gubernur, presiden niku lek tepak sembayang kabeh dadi kaulane Gusti Allah, ndak kate perlu menghormati. Pada saat sholat kita enggak boleh menghormati lainnya Allah. Lho, lek ketika lainnya sholat kita boleh menghormati asalkan tepat waktunya dan benar caranya. Lek carane keliru ndak oleh menghormati orang dosa. Sampean menghormati wong suge, oleh menghormati wong suge krono suge ini zahaba thulutsa dinikum, maka akan hilang 2/3 agamanya. Krono menghormati wong suge krono suge ini, menghormati wong pangkat krono pangkat ini ndak oleh. Lek panjenengan ngurmati wong pangkat krono itu merupakan petugas negara yang harus kita hormati karena mereka penegak agama, penegak negara yang sebagian daripada penegak agama, monggo. Tapi jangan berlebihan. Dadi ngeroso asor terus awak niki, ngeroso awak niki ndak duwe terus. Dadi lek ngeroso ndak duwe njaluk nang Gusti Allah. Masihkan hablar rojak gondeli terus nang pengarep-ngarep rahmati Gusti Allah koyok dini tampar. Sehari-hari walaupun kita beramal, kita tidak pernah mengandalkan amal kita. Yang kita mohon dan kita harapkan sepenuhnya namun rahmati Gusti Allah. Terus memakai sifat yang namanya takut. Artinya semua sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang hamba itu tidak pernah terlepas darinya. Lulek wong niku wis ngangge sifat koyok ngeten, kana mufian bima ahadallahu alaihi, maka dia akan selalu memenuhi semua perjanjian yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dumateng kita sedoyo. Lek kula mbek sampean niki uripe sik ngrasa ana sapa ingsun, sapa aku, iki penggaweanku, iko jasaku, iko olehku, iku ngene ku. Ah, berarti panjenengan niku sik durung mengakuni menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jasa lek wis mari sampean lakoni ojo disebut-sebut, ndak ana ganjaran nih, Cak. Lek dosa sampean sebut tapi bukan hanya untuk dikenang saja. Dosa sampean sebut tujuannya untuk dimintakan maaf nang Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Lek sampean duwe dosa mek tujuane kate diangen-angen, krono dosane gedhe akhire dadi wong putus asa, kaya apa sampean ngangen-angen dosa? Mengingat-ingat dosa itu bukan untuk menjadi orang yang putus asa, tetapi sekali lagi untuk menjadi cambuk agar kita semangat di dalam beribadah dan minta maaf, minta ampun dateng ngarsane Gusti Allah. Mila saking menika andar muka kula kali panjenengan dados setiang engkang betul-betul bisa menjaga wasfil ubudiyah, jujur di dalam menjaga menjadi kaulone Gusti Allah, temen ing dalam ibadah dateng ngarsane Gusti Allah. Mandar muka dados ilmu sing manfaat. Kulo ngomongnya teniki mandar mugo onok manfaati terutama nang awak kulo gwe. Gih kali datang panjenengan sedoyo. Kulo ngomong niki mboten ngilok non jenengan lho pak. Jenengan ngomongnya teniki kulo ngilok non awak kulo dewe. Kulo ndandani awak kulo dewe mek tak omong non mbok menawi panjenengan iso cocok nang omongan kulo. Selalu putih kulo njuluk sepuro sing ake. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.